Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Malam hari ini insyaallah taala kita mulai atau akan melanjutkan kembali pelajaran durusul lughah sampai pada pelajaran ke-6 jilid yang kedua. Dan kita sampai pada latihan ke insyaallah malam hari ini latihan ketiga halaman 39. Tapi kita perhatikan latihan ketiga halaman 39. Ajib anil as'ilatil atiyati. هذه الأسئلة أو هذه الأسئلة ليست مبنية على الدرس السادس. Jawablah pertanyaan berikut ini. Hadhihi al-as'ilah, pertanyaan-pertanyaan berikut ini, laisat mabniyatan ala darsis sadis, yakni enggak ada kaitannya dengan pelajaran ke-6. Artinya kita menjawab dan jawabannya ini tidak harus seperti yang ada pada percakapan pelajaran ke-6. Kita jawab dengan bebas. Yang penting sesuai dengan kaidahnya. Baik, kita mulai dari Al-Akh Abu Mulyan nomor 1. Adhahabta? Naam Ustaz. Bismillah. Adhahabta إلى المدرسة اليوم؟ نعم ذهبت إلى المدرسة اليوم. نعم أذهبت إلى المدرسة اليوم؟ نعم ذهبت إلى المدرسة اليوم. Berikutnya الأخ أبو صوفا, silakan. Naam Ustaz, bismillah. Mata roja'ta minal madrasati? Roja'tu ba'dal asri. Mata roja'ta minal madrasati? Roja'tu ba'dal asri. Naam. Al-Akh Abu Ahnaf Purwadadi, silakan. Ayya suratin qara'ta ba'da solatil fajri? قرأت سورة الحديد. أي سورة قرأت بعد صلاة الفجر؟ قرأت سورة الحديد. نعم قرأت سورة الحديد. الأخ إمام silakan nomor 5 أو nomor 4. Bismillah. Ayya suratin hafizta hadzal usbu'a? Hafiztu surat asy-syamsi. Naam. Ayya suratin hafizta hadzal usbu'a? qara'a ahfidtu surata asy-syamsi. Baik, berikutnya Al-Akh Abu Khansa Banu, silakan. Ya, Ustaz. Bismillah. Bil ma'i al-baridi ghasalta wa Afan, Ustaz. Ini jahaka. Wajhaka. Wajhaka am bil ma'i al-harra au bil ma'il harri am bil ma'il harri ghasaltu ghasaltu ghasaltu wa jahaka bil ma'il hari abil ma'il baridi ghasalta wajhaka am bil ma'il hari. Jawabannya ghasaltu. Ghasaltu wajhaka bil ma'il hari. Belum benar. Apakah dengan air? Apakah dengan air dingin kamu membasuh wajahmu atau dengan air hangat? Ghasaltu wajhi bil ma'il harri. Naam, ghasaltu wajhi. Ghasaltu wajhi bil ma'i al harri. Au ghasaltu wajhi bil ma'il baridi. Ghasaltu ana. Wajhi dhamirnya juga ana. Wajhi wajahku. Taib, Al-Akh Abu Syifa, silakan. Nomor 6. Ustaz. Ayyi suratin nomor 6. Nomor ya. 6. Man ghasal? 6. Aina ini Ustaz. Latihan ketiga. Latihan 3 yang atas. Man gosala komisuka komindiluka. Ulangi, man gosala. Man gosala komisoka komindilaka. Ana gosal tuhuma. Nah, man gosala komisoka komindilaka. Ana ghasaltuhuma. Naam. Baik, latihan keempat. Annithi annith atau annithil fa'ila fi kullin minal jumalil atiyati wadbit adh-dhamira bisyakl. Muannatskanlah fa'il pada tiap jumlah berikut ini dan berikanlah harakat pada dhamirnya, pada dhamirnya. Contoh, asyaribta asyaribta asyaribta syaya ya hamidu. Asyaribti Asyaribti syaya ya su'adu. Ya su'adu. Yang tadi syaribta ini mudzakkar, fa'ilnya adalah dhamir ta. Dhamir ta itu untuk anta, mudzakkar. Karena yang diajak bicara atau yang ditanya adalah Hamid. Ya Hamidu, wahai Hamid. Lalu kita ubah fa'ilnya menjadi mu'annath, menjadi mu'annath. Karena anta itu untuk laki-laki, ta, maka perempuannya adalah anti atau syaribti. Asyaribti asyaya, apakah kamu minum teh? Karena yang ditanya itu perempuan, maka kita ubah juga nama Hamid menjadi nama perempuan. Ya su'adu misalnya. Ya su'adu. Taip, nomor 2. Allah Mahfud yang ada di sini, silakan. Nam akatabta ad-darsa ya aliyu, akatabti ad-darsa ya aminatu. Baik, nomor 3. Al-akh Abu Mulyan Putan, silakan. Nam stop. Aksalta wajhuka ya akhi. Apa? Aghasalta. Ulangi. Aghasalta. Aghasalta wajhuka. Waj. Ya. Wajhuka ya akhi. Aghasalti wajhuki ya ukhti. Kenapa dibaca wajhuka wajhuki? Akh Abu Mulyan, kenapa wajhu? Karena bentuk muzakkar ya Ustaz, wajhuka. Bentuk muzakkar. Sekarang pertanyaannya, kenapa pakainya harakat dhammah wajhu? Wajhuka wajhuki. Kalau wajhuka mudzakkar, wajhuki muannas. Sekarang pertanyaannya, kenapa aghsalta wajhuka? Kenapa wajhu dibaca dengan harakat dhammah pada huruf ha? Wajhu. Kalau diartikan bagaimana? Apakah wajah mencuci wajahmu, wajah kamu ya saudaraku? Apakah kamu membasuh wajah kamu? Wajah. Apakah kamu telah mencuci atau membasuh wajahmu? Berarti wajahmu di sini sebagai apa dia? Sebagai siapa yang mencuci di sini? Yang membasuh. Sebagai fi'il. Yang mana fi'ilnya itu? Wajahu. Sebagai fi'il. Tidak ada fi'il. Wajhu bukan fi'il. Afwan Ustaz, belum. Naam. Kita tanya terlebih dahulu Al-Akh Abu Ahnaf. Yang betul bagaimana? Wajhu Abu Ahnaf Purwodadi, silakan. Aghsalta wajhaka ya akhi. Kenapa wajha? Sebagai maf'ulun bih, Ustaz. Naam, sebagai maf'ulun bihi. Demikian Akh Abu Mulian. Aghsalta wajha. Wajhaka ya Ali, ya akhi. Naam. Dilanjutkan Akh Abu Mulian, silakan. Aghsalta Aghsalti wajhaki ya ya ukhti. Naam. Aghsalti wajhaki ya ukhti, ya ukhti. Baik, berikutnya nomor 4 Akh Abu Ahnaf Purwodadi, silakan. Ayya suratin. Ayya suratin hafidta ya bunayya. Suratin hafidti ya binti. Ayya suratin hafidti ya binti. Naam. Ayya suratin hafidta ya bunayya. Ayya suratin hafidti ya binti. Naam. Nomor 5 Al-Akh Imam, silakan. Afahim tadarsal jadidu ya Hashimu. Afahim tadarsa al jadidu ya Fatimatu. Kenapa dibaca al jadidu? Afahim tadarsa al jadidu. Kenapa jadidu? Biar lengkap ya, pakai harokat jadi itu. Atau bagaimana? Sebagai naat apa ya, Ustaz? Naat untuk mana? Darsa. Nah, berarti bacanya Afahim tad darsal jadida ya Hashimu. Naam, ahsanta. Afahim tad darsal jadida ya Hashimu. Afahim tid darsal jadida ya Fatimatu. Naam. Afahim tid darsal jadida ya Fatimatu. Nomor 6 Al-Akh Abu Shifa, silakan. Aina dhahabta ba'da darsi ya akhi. Aina dhahabti ba'da darsi ya ukti. Naam. Aina dhahabta ba'da darsi ya akhi. Aina dhahabti ba'da darsi ya ukti. Ahsantum. Latihan 4 selesai. Oke, sekarang latihan ke 5. Idbit الضمير بالشكل في كل من الأفعال الواردة في الجمل الآتية. Harakatilah ضمير pada tiap fi'il yang bersambung dengan fi'il pada jumlah berikut ini. Nah, diberi harokat, artinya kita baca secara sempurna. Kita mulai dari Al-Akh Abu Sofa, silakan nomor 1. Nah, Ustaz. Ana dhahabtu ilal matari. Ana dhahabtu, dhahabtu ilal matari. Nah. Al-Akh Abu Khansa Banu, silakan. Nah, Ustaz, bismillah. Zahabata ilal mal'abi ya Yusufu. Adhahabta ilal mal'abi ya Yusufu. Baik. Nomor 3, Akh Mahfud yang ada di sini, silakan. Ukhti dhahabat ilal mustashfa. Ukhti dhahabat. Ukhti dhahabat ilal mustashfa. Baik. Al-Ahabu Mulyan Buton, silakan nomor 4. Naam Ustaz. Azahabti ilal maktabati ya Fatimatu. Adahabti. Adahabti ilal maktabati ya Fatimatu. Naam. Ta'ammal ma yali. Latihan ke-6, ta'ammal ma yali. Perhatikanlah penjelasan berikut ini. Zahabat, atau di sini ada tulisan zahaba kemudian ta. Kalau zahaba sendiri itu fi'il. Fi'il madhi, fi'il madhi. Dan kita bisa mengganti dengan fi'il lainnya. Contoh lainnya maksudnya. Contoh fi'il madhi yang lain. Bisa jalasa, bisa juga kataba, sami'a, hafidho, dan seterusnya. Kita belum ingin membahas tentang perbedaan harokat tengahnya. Kenapa yang di sini dhahaba semuanya fathah, jalasa semuanya fathah, jalasa. Kenapa pada contoh fi'il madhi sami'a tengahnya berharokat kasroh, hafidho juga kasroh. Ya, itu ada pembahasan tersendiri dalam ilmu sorof. Nah, sekarang fokus pada penambahan dhamir yang bersambung dengan fi'il madhi. Dhamir yang dimaksud adalah dhamir ta. Ta ini bisa 4 harokat, termasuk di dalamnya sukun. Ya, termasuk di dalamnya sukun. Zahaba asalnya ini zahaba artinya pergi. Kalau arti secara sempurna, dia laki-laki telah pergi. Telah pergi. Zahaba untuk laki-laki artinya pelakunya yang melakukan pekerjaan ini adalah mudzakkar. Mudzakkar. Sekarang ketika diberi tambahan ta dan ternyata di situ tidak ada harokat, tidak ada harokat pada huruf ta-nya, maka ada 4 kemungkinan. Ada 4 kemungkinan. Kemungkinan pertama, ta tersebut adalah ta ta'nis as-sakinah. Ta ta'nis as-sakinah, yakni harokatnya sukun, maka dibaca zahabat. Zahabat. Kalau kita ganti dengan contoh lain, jalasat, hafidhat, qara'at, sami'at, ghasalat. Ta ta'nis as-sakinah, ta'nya berharokat atau diberi tanda sukun. Ini maknanya untuk menunjukkan bahwa pelakunya adalah muannas. Pelakunya adalah muannas. Zahabat. Kemungkinan yang kedua, ta'nya itu berharokat fathah, maka dibaca zahabta. Zahabta. Huruf ba-nya disukunkan. Zahabta. Zahabta. Kalau huruf ta'nya atau dhamir ta'nya ini diberi harakat fathah, ta' dhahab ta', maka diketahui bahwa pelakunya adalah kamu, satu orang berjenis mudzakkar. Kamu laki-laki, dhahabta, dhahabta. Kemungkinan yang ketiga, huruf ta itu tadi yang dimaksud adalah dhamir, diberi harakat kasrah, dhahabti, dhahabti, dhahabti. Huruf ba-nya disukunkan, dhahabti. Jika dibaca dengan dhahabti kasroh pada dhamir, pada huruf ta-nya, ini menunjukkan bahwa pelakunya adalah kamu. Kamu satu orang berjenis mu'annas, kamu perempuan. Kemungkinan yang keempat, diberi harakat dhammah, dhahabtu, dhahabtu, untuk menunjukkan bahwa pelakunya adalah saya. Pelakunya adalah saya. Saya ini bisa digunakan untuk laki-laki atau mudzakkar, dan juga bisa digunakan untuk mu'annas atau perempuan. Jadi pada contoh fi'il madhi yang bersambung dengan huruf ta, dengan dhamir ta, taknya ini ada empat kemungkinan, dibaca dengan sukun, atau dibaca dengan fathah, atau dibaca dengan kasroh, atau dibaca dengan dhammah, dan masing-masingnya memiliki makna yang berbeda. Jalasat, jalasta, jalasti, jalastu. Sami'at, sami'ta, sami'ti, sami'tu. Contoh yang lain, ghasalat, ghasala, ghasalat, ghasalta, ghasalti, ghasaltu, ghasaltu. Nah, bagaimana kita bisa mengetahui ini dibaca dengan ini dhamir ta, atau ini dhamir ti, atau ini tu, atau ini yang pakai sukun? Kita bisa mengetahuinya dengan melihat konteks kalimatnya, konteks kalimatnya. Ya, seperti tadi yang sudah diterapkan, yang sudah kita baca bersama atau satu persatu. Ada contoh misalnya, ana dhahabtu. Kenapa kita bisa membaca dhahabtu? Karena sebelumnya ada dhamir ana, ada dhamir munfasil ana, yang artinya adalah saya. Pelakunya adalah saya. Maka dhamir atau huruf ta'nya yang bersambung dengan dhahaba jelas dibaca dengan dhahabtu, dhahabtu, karena pelakunya adalah saya. Contoh yang lain misalkan, adhahabat, adhahabta, adhahabta, ilal maktabati, ya hamidu misalkan. Kenapa kita bisa memastikan dan bisa membaca dengan dhahabta, jelas dengan dhahabta? Karena konteks kalimatnya, siyak kalimatnya, ini adalah pertanyaan yang ditujukan kepada satu orang laki-laki yang bernama Hamid. Kamu, kamu Hamid, kamu mudzakkar, mudzakkar, jumlahnya satu orang. Maka dhamirnya adalah ta, adhahabta, adhahabta ilal maktabati ya Hamidu. Kalau yang diajak bicara adalah perempuan, Fatimah misalnya, Maryam misalnya, Zainab misalnya, ya Zainabu, maka dhamir ta di situ yang dimaksud adalah anti, adhahabti, adhahabti ilal maktabati ya Fatimatu, ya Zainabu, dan seterusnya. Nah, ini berkaitan dengan fi'il madhi, berkaitan dengan fi'il madhi yang diberi tambahan ta, yang mana ta ini adalah dhamir, dan ini bisa diberi 4 harokat, termasuk di dalamnya sukun. Mau dikasih harokat sukun, walaupun sebagian mengatakan sukun itu bukan harokat, tapi untuk sementara biar mudah saja, mau dikasih sukun atau mau dikasih fathah, mau dikasih dhamma atau mau dikasih kasrah, semuanya bisa, tinggal lihat konteks kalimatnya, konteks kalimatnya, redaksinya bagaimana. Nah, ini bisa disamakan dengan contoh fi'il madhi yang lainnya. Syaribta, syaribat, syaribta, syaribti, syaribtu. Fahim, fahimat, fahimta, fahimti, fahimtu. Nah, dan berkaitan dengan harokat huruf ba pada dhahaba, itu nanti ada pembahasan tersendiri. Jadi jangan ada yang nanya dulu, kenapa ketika pakai ta'nis harokat ba-nya fathah, dhahabat, tapi ketika ta'nya berharokat fathah, kasrah ataupun dhammah, huruf ba-nya disukunkan, disukunkan. Dhahabta, dhahabti, dhahabtu. Ghasalta, ghasalti, ghasaltu. Itu pertanyaannya atau penjelasannya nanti pada babnya, pada babnya insyaallah. Nah, sebelum kita lanjut, ada yang ingin tanyakan? Tapi insyaallah bisa difahami ya. Kita lanjut insyaallah. Baik, latihan ke-7. Latihan ke-7. Ta'ammal al-mithalain al-atiyain. Ta'ammal, perhatikanlah, al-mithalain, 2 contoh, al-atiyain berikut ini. Contoh yang pertama, afahimta ad-darsa ya aliyu. Naam, fahimtuhu. Atau la, ma fahimtuhu. Afahimta ad-darsa ya aliyu, apakah kamu memahami pelajaran wahai Ali? Naam, iya, fahimtu, saya memahaminya. La, tidak, ma fahimtuhu. Jika dijawab dengan la, maka kita beri tambahan huruf ma. Ma fahimtuhu, tidak, saya tidak memahaminya. Contoh yang kedua, ama fahimta ad-darsa ya aliyu. Ama fahimta ad-darsa ya aliyu. Di sini fi'ilnya, fi'il madinya didahului dengan nafi, peniadaan. Artinya dia menanyakan, kamu tidak faham, apakah kamu tidak faham? A, apakah fahimta, kamu, karena ada ma, maka kita artikan dengan tidak. Apakah kamu tidak paham pelajaran wahai Ali? Kalau ternyata Ali itu paham, dia akan menjawab dengan bala, fahimtuhu, tentu saya memahaminya. Tapi kalau benar dia tidak paham, dia akan menjawab na'am ma fahimtuhu, iya saya tidak memahaminya. Nah, ini seperti apa yang sudah pernah kita lewati pembahasan tentang kalimat atau kalimat isim istifham a yang kemudian ada nafinya dijawab dengan na'am la, kalau yang ada nafi dijawab dengan bala atau na'am, dan maknanya berbeda nanti. Baik. Baik, langsung masuk latihan ke-8. Penerapan latihan ke-7 kita terapkan di sini. Haji as'ilatan. Haji as'ilatan munasibatan lil ajwibatil atiyah. Kita disuruh membuat pertanyaan. Berikanlah pertanyaan yang sesuai untuk jawaban-jawaban berikut ini. Jawabannya. Jawabannya sudah ada, tinggal kita kasih atau buat pertanyaan. Nomor 1, Al-Akh Abu Mulyan Buton, silakan. Naam Ustaz. Asarabta syari kahwat asyarib asaribta kahwatu ya hamzatu. Naam asyarib asyaribta, ulangi. Asaribta apa kahwata al-qahwata. Nah. Ya hamzatu. Naam. Saribtu. Naam. Asyaribta al-qahwata. Ya hamzatu. Naam, syaribtu. Atau kalau mau dilengkapi, syaribtuha. Syarib tuha, saya telah meminumnya. Taib nomor 2. Al-Akh Abu Ahnaf Purwadadi, silakan. Akatabta darsa ya aliyu. Naam katabtu. Akatabta darsa ya aliyu. Naam katabtu. Atau naam katabtuhu. Nah. Al-Akh Imam, silakan nomor 3. Ama ra'aita qalaman ya Muhammadu? Kala ra'aituhu. Naam. Ama ra'aital qalama ya Hamidu, ya Abbasu dan seterusnya. Bala ra'aituhu. Nah, Al-Akh Abu Shifa, silakan nomor 4. Naam Ustaz. Aqra tu hadza. Jawabannya na'am ma qara'tu hadzal kitaba fi baladi. Aku qara'ta hadzal kitabu Amma qara'ta hadzal kitabu? Hadzal kita. Hadzal kitaba? Fil baladi ya Aliyu. Fi bala. Fi baladi ya Dad. Fi baladi. Ya Aliyu. Sedikit lagi. Sedikit lagi. Ulangi lagi. Sedikit, sedikit lagi, betul. Ama qara'ta hadzal kitabu? Hadzal kita. Hadzal kitaba fi baladi ya Aliyu. Fi. Fi biladi. Afwan, artinya apa tadi? Balad. Kota bukan? Balad itu. Oh, balad. Balad itu daerah, negeri, negara. Negeriku, baladi. Fi baladi, fi baladuka. Fi. Ya di. Ada fi, berarti bacanya gimana? Fi bal. Baladika ya Aliyu. Naam, ahsanta. Ama qara'ta hadzal kitaba fi baladika. Fi baladika ya Aliyu. Naam. Ma qara'tu hadzal kitaba fi baladi. Ahsanta. Al-akh Abu Khansa Banu, silakan. Naam, bismillah. Ama sami'ti al-adhana ya Aisyatu? Bala, sami'tu al-adhana. Naam. Ama sami'ti al-adhana ya Aisyatu? Bala, sami'tu al-adhana. Baik, berikutnya al-akh Abu Saufa nomor 6. Nah, Ustaz. Asami'tal adana ya Muhammadu? La ma sami'tu. La ma sami'tul. Sami'tul adana. Naam. Asami'tal adana. Tanpa kita kasih apa namanya? Huruf nida dan munada itu juga sudah cukup. Misalkan kita langsung bertanya dan orang yang ditanya sudah jelas gitu. Yang dimaksud ya fulan. Apalagi yang di hadapan kita cuma satu orang. Tanpa menyebut nama, tanpa memberi huruf nida, itu sudah cukup. Misal yang kita tanya adalah Zaid misalkan, atau Hamid, atau Abbas. Kita langsung tanya asami'ta. Asami'ta al-adhan. Tanpa memberi tambahan huruf nida dan munada, itu sudah cukup. Asami'ta al-adhana. Karena sudah jelas ya, yang ditanya yaitu. Tapi kalau misalkan di situ banyak orang dan yang ingin kita tanya adalah satu orang, ada tiga orang misalkan, ada empat atau lima yang ingin kita tanya satu, nah, di situ kita bisa menggunakan huruf nida. Asami'ta al-adhana ya Muhammadu, ya misalkan ya Abbasu, ya Zaidu. La ma sami'tul adhana. Naam, ahsanta. Taib, nomor terakhir, nomor 7, Ahmafud yang ada di sini, silakan. Adarabta hadzal walada la ma darabtu hadzal walada. Ahsantum barakallahu fikum. Selesai latihan ke 6, latihan ke 8. Insyaallah kita akan lanjutkan latihan 9 pada pertemuan yang akan datang biidznillahi azza wa jalla. Baik, sebelum kita akhiri, barangkali ada yang ingin tanyakan, silakan. Pantanya Tat. Nah, silakan. Yang latihan 8 itu kan jawabannya na'am syaribtu. Kalau pertanyaannya man asyarib, asyaribta ya Muhammadun, apakah kamu minum wahai Muhammad, itu cukup atau perlu di beri objek Tat? Nah, ini adalah kata kerja yang membutuhkan objek ya, yang membutuhkan maf'ulun bih, maka didatangkan maf'ulun bihnya. Maka datangkan maf'ulun bih, apakah kamu telah minum. Kalau orang sudah faham maksud yang diminum adalah air putih, ya mungkin masih bisa ya. Atau seringkali disebutkan maf'ulun bihi, maf'ulun bih, asyaribtal ma, apakah kamu sudah minum air. Jadi hukum asalnya fi'il atau kata kerja yang membutuhkan objek atau maf'ulun bihi, maka maf'ulun bihnya disebutkan. Aqara'ta ad-darsa, akatabta ad-darsa, aakalta atau akaltu al-khubza. Nah, jadi hukum asalnya yang ada atau yang membutuhkan maf'ulun bih atau objek, maka sebutkan maf'ulun bihnya. Tapi kalau fi'il atau kata kerja tersebut tidak membutuhkan, maka ya enggak perlu untuk kita datangkan maf'ulun bih, karena sudah tidak butuh, tidak perlu ada maf'ulun bih. Seperti berdiri, koma, jadi kumtu, saya berdiri, tidak ada maf'ulun bihnya. Atau tidur misalkan, nama Muhammadun, Muhammad tidur, karena enggak ada maf'ulun bih, tidak butuh maf'ulun bih. Nah, demikian akh Abu Hanza. Kalau jawabannya berarti enggak harus ada dhamirnya ya Tat. Na'am syarib itu udah cukup Tat ya. Secara kaidah harusnya muncul di situ dhamirnya. Syarib tuhu. Kalau yang diminum kopi berarti syarib tuha, atau tanpa menggunakan dhamir, syarib tu al-labana, syaribtul qahwata. Secara kaidah harusnya muncul apa? Dhamir yang menggantikan maf'ulun bih. Yang insyaallah itu nanti akan dibahas pada latihan ke-9. Naam. Itu ada penyebutan dhamir yang menggantikan maf'ulun bih. Demikian akh Abu Khanza. Jazakallahu khairan. Wa anta jazakallahu khair. Baik, ada yang lain? Sedikit Ustaz, tanya Ustaz. Nah, silakan akh Abu Sofa. Mengenai pengganti dhamir tadi Ustaz, untuk yang latihan 3 nomor 6 itu kan di situ ada komi soka waminti laka. Nah, itu penulisan humanya itu huma mim pakai alif atau mim hum menunjukkan itu lebih dari dua, Ustaz? Huma dua. Kan kalau kita artikan man ghasala, siapa yang mencuci pakaian dan sapu tanganmu. Berarti yang dicuci dua. Yang dicuci dua. Maka kita bisa mengganti dengan dhamir huma. Huma. Man ghasala qamisaka wa mindilaka. Ana ghasaltuhuma. Maka yang dhamir huma. Karena dua. Musanna gitu, akh Abu Sofa. Naam Ustaz, jazakallah khair. Jazakallah khair. Baik, ada yang lain? Satu lagi. Kalau tidak ada yang sudah cukup. Nah, insyaallah kita cukupkan. Kita lanjutkan insyaallah pada pertemuan berikutnya. Wallahu a'lam bissawab. Ila huna subhanakallahumma wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafadhalu hafizakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.